بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام رحمنا الله وإياكم أجمعين الحمد لله hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka tafaqquh fid din, belajar agama. Dan kita mengharapkan daripada Allah Jalla fi'ula memasukkan kita ke dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Adapun tentunya lanjutan kajian kita ini seputar tentang jual beli kitabul buyu', kita telah sampai kepada bab rukhsah fil araya, keringanan dalam berjual beli, membeli kurma di bawah 5 wasak dengan kurma kering, kurma yang telah basah, yang segar dibeli dengan kurma kering, hukum asalnya adalah terlarang karena akan berbeda timbangannya. Dan kita kembali mengulang bahwasanya segala macam bentuk jual beli itu terlarang karena beberapa hal, karena tiga hal yang paling mendasar. Kenapa jual beli itu terlarang? Yang pertama, karena ada unsur gharar padanya, yakni ketidakjelasan. Maka hukum asalnya dilarang kita barter kurma basah dengan kurma kering. Dilarang karena perbedaan berat. Dan kita dalam rangka gharar, ketidakjelasan, dilarang membeli ikan di dalam kolam yang tidak jelas berapa jumlahnya, berapa besarnya. Ini termasuk ke dalam bai'ul gharar. Ibaratnya adalah membeli kucing dalam karung. Di sini ada gharar, ketidakjelasan. Terlarang karena ada gharar. Atau bai'ul hasad, jual beli jahiliyah, jual beli tanah atau pakaian dengan melemparkan batu. Sejauh apa batu dilemparkan, sampai disitulah tanah yang akan dibeli. Atau di mana jatuh batu, pada benda apa jatuh batu, maka itulah yang wajib dibeli. Ini semuanya gharar, maka dia terlarang. Adapun yang kedua, kenapa jual beli terlarang? Karena dalamnya ada unsur zulm, kezaliman, tipu daya, tipu muslihat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika masuk ke pasar melihat tumpukan kurma, kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke dalam kurma, terdapat di bawah kurmanya basah, Maka Rasulullah bertanya, apa ini wahai penjual kurma? Dia katakan, ya Rasulullah, ini terkena hujan, maka saya letakkan di bawah. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang membohongi kami, bukan daripada golongan kami. Segala macam jenis jual beli yang dalamnya ada unsur tipu menipu, ya, seperti bai'un najas. Bai'un najas adalah orang berupaya, ya, bekerjasama dengan kawan-kawannya merayu pembeli untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang dibuat tinggi, ya, namanya najas. Ada orang-orang, 2-3 orang yang mereka tidak berniat membeli, hanya sekedar untuk mengkelabui. Jika orang datang, dia ambil barang itu, dia beli dengan harga yang mahal, kemudian dia tawarkan, dia katakan ini murah dan sejenisnya. Ini bai'un najas, dilarang. Dalamnya ada unsur tipu menipu. Yang ketiga, dalamnya ada unsur riba. Pada benda-benda yang digolongkan dalam agama ini, kepada benda-benda yang terjadi padanya riba, seperti menukar emas berbeda berat. 1 gram emas yang telah dibentuk dengan 2 gram emas yang telah patah-patah contohnya, ini riba. Riba nasi, riba fadl, terlarang. Ya, atau menukarkan 1 gandum, satu goni daripada kurma yang kualitasnya jelek dengan 1/2 goni daripada kurma yang kualitasnya baik. Ini riba, riba fadl, karena setiap bentuk makanan pokok, ya, seperti beras, garam dan sejenisnya, gandum, ketiga barter harus sama jenisnya dan sama beratnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, al-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, wal-sya'iru bil-sya'ir, gandum dengan gandum, wal-burru bil-burr, gandum merah dengan gandum merah, kemudian wal-milhu bil-milhi, garam dengan garam, mislan bimislin, wajhan biwajhin, harus dijual dengan berat yang sama, harus berhadapan-hadapan dalam satu majelis. Ini seperti emas contohnya, ketika antum ingin hutang emas, antum bayar bulan depan emas 1 gram dengan harga contohnya 300 ribu, datang masanya antum bayar 300 ribu, emas sudah diambil duluan, riba. Kenapa riba? Karena kalaulah dia berbeda jenisnya, antara emas dan uang berbeda jenis, tetapi sama ilatnya. Apa ilatnya? Dia adalah merupakan emas adalah standar uang, emas dan perak standar kehidupan manusia, ya. Maka ketika terjadi barter, harus 2 syaratnya, harus sama beratnya dan harus wajhan biwajhin, berhadapan-hadapan satu majlis. Andai kata beratnya berbeda, riba. Andai kata beratnya sama, tapi yang satu ditunda pembayarannya, riba juga. Ya, dia harus sama. Maka yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang dia berhutang uang, tapi dia totalkan dalam bentuk emas, dalam tempo setahun nanti dibayar dalam bentuk emas, ini riba. Dan kita telah bahas panjang lebar ini. Yang jelas, ketiga unsur inilah menjadikan jual beli itu menjadi terlarang. Unsur tidak jelas atau gharar, unsur kezaliman, tipu muslihat, ketiga ada unsur riba padanya. Maka semua jual beli yang terlarang dalam agama karena dalamnya ada unsur yang ketiga ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang babu bai'il usuli wa thimar. Bab tentang jual beli al-usul wa thimar. Jual beli yang berkaitan dengan al-usul. Al-usul bisa diartikan jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli toko dan sejenisnya. Wa thimar, dan jual beli buah-buahan. Adapun hadis yang pertama yang berkaitan dengan bab ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikutip oleh Ibnu Umar, berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdu wa salahuha naha al-bai'a wal mubta', muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjualbelikan buah-buahan sampai jelas matangnya, jelas masaknya. Nahal bai'a wal mubta', Rasulullah melarang yang menjual untuk menjual buahnya sebelum sempurna masaknya, dan melarang pembeli untuk membelinya sebelum sempurna masaknya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba 'ahatuha. Jikalah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan tandanya buah-buahan itu telah dapat dikatakan hilang? Kapan buah-buahan itu dapat dikatakan telah matang dan sempurna masaknya? Beliau menjawab, hatta tadhhaba 'ahatuha. Sampai diperkirakan dia akan kuat hilang, kemungkinan-kemungkinan dia gugur, ya, dia apa namanya tidak menjadi buah, karena tidak semua putih menjadi buah, ya, karena yang namanya buah ketika masih kecil dia masih rentan gugur, jatuh dan seterusnya. Tapi ketika dia telah matang, besar kemungkinan akan dapat segera dipetik, dipanen. Karena itu Rasulullah melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan sampai jelas matangnya. Makna sampai jelas matangnya adalah sampai batas waktu diperkirakan buah tersebut telah kuat, nanti akan diperjelas. Ya, dalam hadis berikutnya, sampai jelas warnanya berubah menjadi merah atau kuning atau hitam, berbeda-beda jenisnya. Hadis yang kedua, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tuzhi. Qila wa ma zahuha? Qala tahmar wa tasfar. Muttafaqun alaih, wal lafzu lil Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan sampai jelas sempurna masaknya. Qila wa ma zahuha? Ditanyakan bagaimana tandanya telah sempurna? Qala tahmar wa tasfar. Telah berubah warnanya menjadi merah ataupun kuning. Dan ini akan tampak pada kurma. Kurma itu busur ketika dia belum menjadi rutab, ya, belum menjadi rutab. Rutab itu kurma basah yang kita konsumsi ketika Ramadan, ya, seperti kurma Iran yang terdapatkan basah, namanya rutab. Sebelum dia menjadi rutab, namanya adalah busur. Maka busur ini dia imma memerah ataupun menguning. Karena tidak semua kurma itu sama warnanya. Ada kurma yang sempurna masaknya warnanya kuning, ada yang sempurna masaknya warnanya merah, ada yang sempurna masaknya warnanya merah kehitam-hitaman, berbeda-beda. Adapun ketika semuanya dijemur, dijadikan kurma atau disebut dalam bahasa Arabnya tamar, semuanya sama warnanya, ya, kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman. Jadi kurmanya dilarang dijual ketika masih putih, sampai telah berubah, nampak jelas warnanya telah memerah ataupun telah menguning, dan ketika itu kurma telah manis rasanya. Demikian pula buah-buahan, berbeda-beda satu buah dengan buah yang lainnya. Ada yang tanda masanya ditandai dengan mungkin menguning, ada yang memerah, ya, ada yang menghitam seperti anggur, anggur hitam dapat ditandai dia telah masak ketika berubah menjadi hitam. Ya. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini sama dengan yang sebelumnya, dikeluarkan Bukhari Muslim dan sepakati keduanya, dan lafaznya dan lafaz Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kedua-dua hadis ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan tentang larangan memperjualbelikan buah-buahan di pokok sampai buah-buah tersebut telah tampak, ya, masaknya. Jika rambutan, sebagian dengan warna apa? Kuning, sebagian dengan warna merah. Kalau masih hijau, nggak boleh dijual. Datang kadang-kadang pemborong buah kampung-kampung, ya, buah itu masih di atas, masih putih-putih, dia borong. Ini semuanya saya bayar 500 ribu pak, satu pohon ini. Ya, nanti ketika panen, ketika merah saya ambil. Ini terlarang. Dilarang yang menjual oleh Nabi SAW dan dilarang yang membeli. Kira-kira kenapa terlarang? Supaya tidak ada yang terzalimi. Kenapa terlarang? Karena ada unsur spekulasi gharar. Ya. Boleh jadi ketika datang di hari-harinya putihnya semua sudah jatuh. Enggak ada lagi buah. Ya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Yang dirugikan pembeli. Ya. Penjual kenapa dilarang? Karena dia menzalimi orang. Memakan harta dengan tidak hak. Nanti kita akan bahas tentang larangan mengambil uang bagi seorang penjual buah yang menjual buahnya sebelum sempurna masa. Kalau gagal panen, enggak boleh diambil uang. Harus dia kembalikan uang pembeli. Nanti kita bahas. Mungkin karena kita ini hidup di daerah seperti ini, jarang bersentuhan dengan pertanian, buah-buahan, itu kurang paham kali ini. Tapi kalau di kampung-kampung ini terjadi. Ya, kelapa ditandai dengan telah sempurna warna apanya mungkin. Menguning, ya, kelapa atau menghitam dia. Masih putih-putih enggak boleh dibeli. Dan seterusnya. Hukumnya adalah haram. Kenapa dilarang? Kenapa diharamkan? Dikhawatirkan akan muncul masalah. Dan setiap bentuk jual beli yang terlarang karena dikhawatirkan di belakangnya ada masalah. Ya. Mulai daripada penentuan harga harus disepakati. Barang yang mau dibeli harus disepakati. Jenisnya, bendanya, dan seterusnya. Hadis yang ketiga, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم melarang untuk menjual anggur حتى يسود, sampai telah berubah warnanya menjadi hitam. Wa an bai'il hab, dan menjual biji-bijian seperti padi, jagung dan sejenisnya. Hatta yashtadda, sampai benar-benar sempurna masaknya. Ya. Ini memang buah-buahan, biji-bijian yang akan dipanen kelak. Jangan silap. Kalau anda kata memang disarankan dibeli untuk segera langsung ditebang seperti jagung muda, silahkan saja. Ya, nanti anda akan bertanya, jadi apa hukumnya Ustaz membeli jagung muda? Enggak apa-apa. jagung muda. Kan jagung muda kan diperjualbelikan. Apakah terlarang? Tidak. Tapi ketika ditunggu dia, yang diharapkan bukan jagung mudanya, tapi jagung tuanya, enggak boleh. Kalau anda kata antum datang ke ladang-ladang jagung, kan tahu jagung itu dibutuhkan untuk sayur mayur dan seterusnya. Masih muda-muda mungkin. Ya, antum beli. Tidak terlarang. Sama dengan kurma yang tadi kita katakan terlarang, jika dia untuk disempurnakan masaknya dan untuk diambil ketika sempurna masaknya. Kalaupun memang dibutuhkan kurma muda, misalnya untuk makanan ternak dan sejenisnya, dibeli untuk langsung ditebang, dipotong, boleh. Ya, entah rambutan itu diolah masih hijau-hijau enak, atau beli yang hijau untuk langsung dijatuhkan, diturunkan, tidak ada masalah. Ya. Jadi yang dilarang adalah yang dikhawatirkan kelak akan terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Jadi padi itu andai kata dia belum yashtad, padi belum jelas nampak dia, biasanya tanding dengan warna kuning, menguning padi atau kecoklat-coklatan, masih putih-putihnya, enggak boleh dibeli, enggak boleh dibayar. Ya. Ketiga hadis ini sama maknanya tentang larangan memperjualbelikan buah-buahan yang masih di pokok. Baik, timbul pertanyaan, gimana anda kata belum lagi ditanam seperti ubi? Datang apa namanya itu pembeli kolektor yang langsung datang ke kebun-kebun, menjanjikan, Pak, setelah 3 bulan, karena biasanya ubi setelah 3 bulan panen atau setelah 6 bulan, saya mau ubi sebanyak 100 kilo, tolong siapkan nih uang saya panjar. Atau ini uangnya, saya kasih langsung, nih 500 ribu. Ini kan? Apa hukumnya? Boleh enggak? Belum ada lagi ditanam. Gimana? Enggak boleh atau boleh? Hah? Boleh, dan itu namanya bai'us salam. Nanti kita pelajari. Ya? Dia pesan, saya mau ubi sebanyak 100 kilo setelah 3 bulan saya ambil. Boleh. Uangnya dikasihnya dulu. Baikus salam. Antum jual handphone, barang belum ada. Tapi antum tahu akan diambil tuh barang, ya kan? Stoknya ada. Kasih dulu uang. Apa tipenya? Handphone sekian, nomor sekian, warnanya ini. Oke. Okay. Harganya sekian. Nah, ini lebih murah daripada harga di pasar. Mana uang kamu? Oke. Okay. Diambil kan? Boleh enggak? Boleh. Bai'us salam. Selama jelas kapan diberikan, pemberiannya jelas, kualitas barangnya dipahami bersama, ya uangnya dikasih depan, tidak mengapa. Namanya jual beli pesanan. Bai'us salam. Nanti kita bahas insyaallah setelah ini. Baik. Adapun hadis yang keempat, وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. Ini kita berbicara tentang masalah apa namanya jual beli buah-buahan, biji-bijian. Ya, tetapi sebelum diambil buah tersebut datang musibah yang tidak ada di sana unsur kesengajaan manusia, di luar kehendak manusia. Musibah baik datang dari langit, berupa hujan membuat banjir, atau angin membuat tanamannya rusak, ya, atau dari bumi sendiri, gempa dan seterusnya, ya, yang tiba-tiba datang gajah diporak-porandakannya semua. Ini namanya bahasa Arabnya adalah jawaih atau jaihah. Musibah pada tanam-tanaman, pada biji-bijian yang tidak ada campur tangan manusia padanya, di luar kehendak manusia. Ini namanya jawaih. Bagaimana? Ya, perkara ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Law bi'ta min akhika thamaran," kalau engkau telah menjual kepada saudaramu buah-buahan, "fa asabathu jaihah," ternyata buah tersebut sebelum dipanen terkena jaihah, terkena bala bencana, "fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a," tidak hal bagimu mengambil apapun juga darinya berupa uang, ya, atau harga. "Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq," bagaimana mungkin engkau mengambil harta sahabatmu dengan tidak hak? Rawahu Muslim. Jadi ikhwan rahimakumullah, ya, jika terjadi transaksi antara antum sebagai pembeli dengan penjual, menjual, misalnya antum membeli rambutan yang akan dipetik besok, kasih uang, dia terima, ya, besok hari ketika antum mengambil rambutan, semuanya habis, berantakan, ya, diserang misalnya hewan, hama atau angin. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan agar hendaklah pembeli tidak mengambil uang tersebut. Dan jangan katakan, ini bukan tanggung jawabku lagi nih, yang penting uang udah masuk, itu udah milikmu. Ya mana milikku, gak ada ini, mana? Salahmu sendiri, kenapa gak aku ambil kemarin? Terjadilah persengketaan, perkelahian, dan Islam berupaya untuk menghilangkan segala macam bentuk persengketaan dalam muamalat. Maka antum lihat, semua muamalat yang dia menyalah pasti akan memunculkan persengketaan. Pasti. Ya, motor contohnya, antum beli motor kredit. Ya kan? Enggak sanggup, tinggal 3 bulan lagi tarik showroom. Sekarang tinggal 2 bulan lagi enggak sanggup bayar, tarik showroom. Jadi uang antum yang pergi itu hilang aja. Zalim. Zalim enggak? Zalim atau enggak? Zalim. Semua bilang zalim. Kreditur semua kayaknya nih. Akhirnya mereka merasa, "Wah, oh, ini seperti ini enggak benar ini." Ya. Dipreteli semua dalamnya. Luarnya mesinnya masih bagus-bagus. Merek A, merek B. Dalamnya udah mesin jahit. Dalamnya udah tertukar semuanya. Preteli ini. Balik kan mau tarik showroom, tariklah. Ambillah. Udah dijualinya semua. Spare part aslinya. Akhirnya kezaliman dengan kezaliman. Ya. Antum lihatlah, semua bentuk jual beli yang dia bertentangan agama pasti ada masalah. Seperti riba. Masalah. Ya. Enggak jelas. Masalah semuanya. Banyak sekali sistem-sistem najas jual beli yang terlarang. Ya, kadang antum dikibuli, "Bapak dapat hadiah loh. Silakan ambil gratis hadiahnya. Ambil di sini, toko ini tingkat 2." Sampai di sana dia berupaya antum beli barang yang dibuat seolah-olah murah, banyak harganya sebenarnya 7 juta, tapi kan diskon jadi 3 juta gini-gini. Padahal jadi dia beli di mana-mana 1 juta harganya. Dikasih memang hadiah itu. Ini tipu daya. Enggak boleh antum, "Mbak, mari sini hadiahnya, saya pergi." Enggak. Dibalik-balik putar-putar. ya, tipu menipu. Dan kebanyakan ikhwan, orang akan tertipu ketika dia ya, memiliki apa namanya banyak harapan-harapan mendapatkan barang murah dengan harga, mendapatkan barang yang baik dengan harga yang murah, ya ketipulah ya biasanya itu. Atau mendapatkan uang dengan tanpa jerih payah, ketipu. Penipuan handphone, melalui handphone, SMS segala macam, itu karena banyak orang ingin kaya dengan cara yang gampang. Ya. Macam-macam caranya, melalui handphone, telepon. Ya, bapak dapat hadiah dari ini. Sekian. Coba bapak ambil nih, ambil nih di rekening. Datang ke rekening enggak ada. Ah, masa, Pak? Coba bapak ikuti perintah ini A B C D dah pindah uang. Maka antum jangan terpengaruhi dengan iming-iming dapat uang dengan cara yang murah, mudah, ya. Masuk ke dalam bai'un najas yang terlarang itu, jual beli yang semua diiming-imingi. Masa bonbon permen harga mungkin 100 perak dapat kijang. Ya. Banyak sekali. Semuanya yang bermasalah pasti akan mendatangkan perselisihan ke depan. Enggak ada baiknya. Kartu kredit enggak ada baiknya. Ya. Antum yang punya kartu kredit besok balikkan semua itu. Musibah aja sama antum itu. Ya. Sibuk beli ini beli itu pening kepala. Belum lagi masuk awal bulan udah pening kepala, gajinya udah habis minus. Subhanallah. Saya enggak terlambat, Ustaz. Tinggalkan semua itu. Kesepakatan itu yang membuat batil suatu perkara. Ya. Udahlah, enggak usah pakai kartu kredit lah. Ada uang beli, enggak ada, gigit jari aja. Tengok-tengok aja. Ya, membuat orang jadi apa, menjadi konsumtif hidupnya. Subhanallah. Ada suami istri yang pernah datang ke anak. Itu rumah tangganya kacau balau, hampir-hampir bercerai. Lantaran suaminya sibuk, habis gajinya semua untuk bayar kartu kredit. Istrinya dipaksa bekerja, itulah untuk makan mereka. Istrinya komplain, lagi hamil, segala macam, lemah, enggak mau dia bekerja. Tapi harus bekerja, kalau enggak makan. Semua punya apa namanya gaji suaminya habis. Subhanallah, bahaya. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan larangan pertama menjual beli buah-buahan sampai sempurna masaknya. Ada hadis yang pertama, hadis yang kedua pun demikian. Ya, melarang jual beli anggur sampai hitam. Biji-bijian sampai dia masak. Ini semuanya adalah jual beli yang dilarang karena tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ya masih mudah dibeli dan dimanfaatkan. Beli belinjo muda, ya beli jagung muda, nggak ada masalah. Maka dilarang karena tak ada manfaatnya. Nanti manfaatnya ketika dia masak. Jangan-jangan sebelum masak datang musibah. Maka dilarang. Itu sebabnya dilarang. Yang kedua, belum sempurna lagi pembeli mengambil barang tersebut, ya. Masih ditinggalkan aja, jangan-jangan enggak diambil. Sebelum diambil datang musibah. Yang ketiga, terlarang menjual beli dalam bentuk seperti ini karena kebiasaannya buah-buahan, biji-bijian ketika masih putih, masih muda rentan untuk gugur dan seterusnya. Karena tiga hal inilah dilarang. Kemudian hadis terakhir berbicara tentang larangan mengambil uang dari pembeli yang membeli barang atau yang membeli buah-buahan atau biji-bijian sebelum diambil terkena musibah, dilarang. Nabi memerintahkan untuk mengembalikan uang milik pembeli. Ya. Kita baca hadis yang berikutnya. Yang berkaitan juga dengan masalah ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, "Man ibta'a nakhlan, barang siapa membeli pokok kurma, ba'da an tu'abbar, setelah kurma tersebut dikawinkan mayangnya, diambil, dibelah mayangnya yang betina kemudian dimasukkan padanya serbuk jantan, namanya takbir. Barang siapa membeli pokok kurma setelah kurma tersebut disemaikan, ya, antara yang jantan dengan betina, karena kurma itu bukan sembarang tumbuh, disemaikan, ya. Fathamaratuha lilba'i alladhi ba'aha. Kelak ketika kurma ini berbuah, buahnya itu milik alba'i, penjual, ya. Illa an yashtarital mubta', kecuali kalau disyaratkan oleh pembeli. Antum punya 10 pokok kurma, 10-10-nya sudah dibuahkan dalam tempo 3 bulan, ya, dia akan segera berbuah, ya. 4 bulan mungkin bisa dipetik. Maka kalaulah antum menjual kurma, pohon kurma yang mana pohon tersebut telah antum semai, ya, kelak buah yang pertama kali turun setelah antum menjual ini pokok kurma, maka buah itu milik antum, bukan milik pembeli, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Muttafaqun alaih. Kalau kata pembeli, tidak, ini saya jual, ini saya beli semua pokoknya, dengan yang sudah kamu buat ini semua, pokoknya saya beli semua, dia syaratkan ini semua menjadi milik saya kelak, maka itu menjadi milik pembeli. Maka kalau kita balik pemahamannya, barang siapa yang menjual pokok kurma tapi belum diapa-apainya, belum dikawinkannya antara yang jantan dan betina, maka ketika itu kelak pembeli membelinya, kemudian dia sendiri yang mengerjakan atau mengawinkannya, kelak enggak ada sama sekali, yakni bagi pembeli, bagi penjual hak untuk mengambil buah-buahan tersebut, ya. Itu dia pemahamannya. Kalau anda kata yang mengawinkannya penjual, ya, mungkin kira-kira dalam 3-4 bulan lagi panen, maka panen ini, ya, milik penjual, karena yang dibeli adalah pokok kurmanya, ya, bukan buahnya. Tapi anda yang kata ketika dibeli dalam kondisi memang tidak dikawinkan, kelak yang membeli yang mengawinkan, atau pembeli mensyaratkan ini semua kau jual dengan apa yang di atasnya, ketika itu maka al-muslimuna ala syurutihim, setiap orang muslim terikat dengan syarat yang telah mereka buat. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, inilah dia pembahasan yang berkaitan dengan masalah memperjualbelikan buah-buahan di pokok-pokoknya. Adapun yang perlu antum ketahui juga, jual beli yang dalamnya ada unsur gharar tapi sedikit, ya, sulit untuk dihilangkan, seperti jual beli rumah, tentu ada unsur gharar di sana, enggak jelas. Kadang kita enggak tahu berapa kekuatan ini, tiang-tiang ini besi berapa padanya, kita enggak tahu, ya. Maka dalam hal ini, antum yang antum tahu rumah itu jadi cantik nampaknya, ya, dalamnya ada gharar, ada yang enggak jelas. Kita enggak tahu berapa dalam selopnya, ya kan? Kadang-kadang enggak pakai selop mereka buat. Berapa jumlah besinya yang seharusnya standarnya 6 dia buat 4 atau 3, ya. Ini dimaafkan. Artinya ditoleransi dia. Karena gharornya payah. Enggak mungkin tiap kali orang beli rumah dibongkarnya dulu kafe itu. Berapa ini selopnya ini? Berapa dalamnya? Enggak mungkin, mustahil. Ya, itu gharornya sedikit. Antum beli mobil enggak mungkin dibongkar, ini udah berapa verses ini bongkar semua, enggak mungkin. Ya? Maka antum mungkin dengar dari mesin, bertanya kepada penjual, dengarlah mesinnya, teslah sama kamu ini. Enggak mungkin ketika antum beli, coba lihat, jangan-jangan ini udah kenain dalam-dalam mesin udah kena, mustahil. Ya? Ini gharornya yang memang itasamuh fih, toleransi. Atau antum misalnya masuk kamar mandi umum, bayarnya 1000. Itu enggak jelas. Kadang-kadang antum pakai 5 gayung, kadang 10 gayung, kadang 2 gayung, kadang 1 gayung. Ya. Di sini karena perkara-perkara sifatnya memang sulit untuk dipaskan, yutasamahu fih, dibolehkan. Ya. Dibolehkan padanya. Ini perkara gharar yang dalamnya sulit untuk dilepaskan. Sulit ya. Seperti apa namanya? Misalnya Allah taala alam, antum beli kontainer yang dalamnya ada barang-barang second. Kebiasaannya barang-barang second ini dapat menguntungkan walaupun dalamnya entah apa-apa kadang-kadang. Memang ada gharornya. Ya. Ada gharornya enggak jelas. Tetapi kebiasaannya dikumpulkan, mungkin dipasang lagi, dibuat gini-gini. Kebiasaannya untung. Ya. Dan itu telah menjadi kebiasaan para penjual dan pembeli barang-barang second. Enggak mungkin antum harus cek dalamnya apa aja ini, enggak bisa. Ya. Jika itu telah menjadi kebiasaan dan gharornya itu sedikit, yutasamah fih, dimaafkan insyaallah taala. Ya. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Ya, insyaallah akan datang kita akan masuk ke dalam babus salam, jual beli salam yang tadi saya katakan, bayar uang di depan, dipesan barangnya belakangan datang. Insyaallah kita akan bahas ini kesempatan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin. Ada yang bertanya? Fadhal. Mungkin ada 2-3 orang, silakan. Pokoknya setiap orang yang mau melakukan usaha bisnis hendaklah dia belajar tentang fikih dalam masalah muamalat berjual beli supaya enggak terjebak ke dalam larangan-larangan agama. Umar selalu memberikan warning kalau masuk pasar. Enggak boleh masuk pasar di penjual kecuali dipaham bagaimana berjual beli. Jika tidak, terjebak pada riba, terjebak pada gharar, terjebak pada tipu menipu. Silakan. Jual beli dengan deposit. Namanya mungkin dalam bahasa Arabnya bai'ul urbun, jual beli yang ada persekot di depan. Ya, dibolehkan. Boleh. Cuma berselisih ulama, kalau batal apakah persekot ditarik kembali oleh pemilik atau tidak? Ada 2 pendapat. Ya, yang kita bahas ketika itu pendapat yang membolehkan untuk mengambil persekot tersebut. Kenapa diambil Ustaz? Bukankah barang yang enggak jadi saya beli? Iya, gara-gara kau telah janji untuk ngambil barang ini 3 hari, tertahan barang ini. Kemarin ada orang mau beli, gara-gara kamu batal. Karena itulah yang lebih rajih wallahu taala alam, uang persekot itu boleh antum ambil. Batal hangus. Ya. Ini menurut pendapat yang kita lihat lebih kuat wallahu taala alam. Tak bisa antum bilang, mana barangnya enggak jadi, mana balikkan uang saya. Gara-gara kamulah batal orang berapa banyak mau beli ini. Ya. Itu dalam masalah jual beli persekot. Wallahu taala. Silakan yang lain. Nah. Enggak jelas suara antum. Berdiri supaya dengar. Ahsant. Ada 2 pertanyaan tentang masalah barang-barang yang dilarang menjual belinya kecuali harus sama atau berhadapan, barang-barang yang dilarang padanya riba, fadl. Ya, ingat ini antum banyak selalu kalau enggak paham jadi payah. Antum punya mobil 2. Ya, tahun 90. Contohnya Toyota Corolla ditukar dengan satu mobil tahun 2000. Contohnya apalah kira-kira ya. Terserahlah. Boleh enggak? Boleh. Silakan aja, karena itu barang yang tidak terjadi padanya riba. Ya. Barang yang terjadi padanya riba disebutkan dalam hadis Nabi tersebut berupa emas, perak, gandum, kemudian garam, kurma, ya. Kemudian para ulama mengkiaskan semua ini kepada bahan makanan pokok atau apa namanya standar kehidupan manusia berupa uang, ya. Emas, perak ini dikiaskan kepada uang. Kemudian gandum, seterusnya garam ini kepada semua bentuk makanan yang menjadi bahan makanan pokok yang harusnya manusia toleransi badannya. Enggak boleh dia jual kecuali harus barter sama. Ya, antum utang beras 1 goni harus dibalikkan 1 goni, enggak boleh 2 goni. Ya. Antum tukar emas 1 gram harus dengan emas 1 gram. Bagaimana Ustaz? Ini emasnya udah patah-patah, ini emas yang baru disepuh, baru dibuat. Kalau andai kata antum mau beli emas itu, jual dulu emas ini, rubah dia kepada uang. Misalnya dagangkan 150 ribu, ambil uangnya. Baru antum beli itu 300 ribu, tambah lagi 150 ribu. Nah, dirubah dia dulu daripada jenisnya. Baru dibolehkan. Antum punya kurma yang bagus cuma 1 goni. Antum ingin apa namanya membeli kurma yang harganya ya, kurma yang tidak bagus ya. Antum ingin barter 1 goni dengan 2 goni kurma, enggak boleh. Ya, bagaimana cara jual dulu 1 goni ini, ambil uangnya, beli yang 2 goni. Kalau anda kata sama, enggak boleh. Perak dengan perak harus sama, emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras harus sama dia. Enggak boleh ada berlebih satu sama yang lain. Walaupun dikecualikan jika memang tidak disyaratkan di awal tetangga pinjam misalnya beras 2 kilo ketika dikembalikan dilebihkan mungkin 1 on, 2 on. Enggak mengapa. Ya? Bagian daripada ihsan berbuat kebaikan. Ya? Selama itu bukan menjadi kebiasaan dan apa namanya? Bukan menjadi persyaratan yang tidak tertulis. Kadang-kadang ada orang minjam uang 100 ribu, ketika balik dia kembalikan 110 ribu. Antum enggak minta memang di awalnya. Tapi udah terikat, bulan depan Pak pinjam lagi lah Pak, uangnya Pak 100 ribu. Oke, nah. Dikasihnya 100 ribu aja muka antum masam. Kemarin 110 kok kembalikan. Nah, ini terlarang. Jadi barang-barang yang tidak digolongkan ke dalam makan bahanan makanan pokok dan jenis benda yang tidak menjadi standar kehidupan manusia, ya, uang atau emas perak, ini enggak terjadi padanya unsur riba. Ya, besi tukar dengan pasir, koral dengan besi dan sejenis boleh-boleh aja. Enggak ada masalah. Ya, 1 ton besi tukar dengan pasir misalnya entah 5 tronton, boleh-boleh aja. Tapi barang-barang yang terjadi padanya unsur riba tadi harus diperjualbelikan dengan sama beratnya. Kalau anda kata mau apa namanya terhindar daripada riba, ya, antum ingin kurma yang seperti itu juga, ya. Sementara kurma antum ini dia lebih rendah, jadi antum nggak boleh menjual kurma yang banyak ini dengan kurma yang sedikit. Caranya jual dulu yang kurma yang banyak harga yang murah ini, ambil uangnya baru beli. Ini tentang masalah riba, paham antum ya? Paham? Bagaimana dengan ikan? Ikan pun kalau menjadi bahan makanan pokok, kemudian ikan tersebut dia itu di apa namanya? Dijemur seperti ikan asin atau dikalengkan dan dia bisa ditimbang, bisa disimpan lama, menjadi dia. Enggak boleh padanya perbedaan. Perbedaan benda, perbedaan berat, ya. Semua bahan makanan pokok enggak boleh. Harus sama dia. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun memperjualbelikan barang-barang yang ada kemungkinan digunakan untuk kemaksiatan, disalahgunakan untuk kejahatan, apa hukumnya? Ya. Hukum asal memperjualbelikan barang-barang yang halal itu adalah halal. Ya. Hukum asal memperjualbelikan pisau untuk kepentingan dapur dan sejenisnya untuk motong-motong boleh. Tapi ketika antum memiliki qarina indikasi berat, ini pisau akan dipakai orang untuk bunuh. Nampak ada tampang pembunuh. Nampak orang mau dibunuhnya. Ya. Datang nih, Pak, saya beli pisau ini. Haram menjual kepadanya. Ya. Bagaimana dengan obat kuat? Tentunya pertama dilihat dia membahayakan atau tidak benda tersebut. Najis atau tidak? Bahannya najis atau tidak? Kadang-kadang bahannya najis. Entah kencing kuda bahannya atau apa. Ya, kita enggak ngerti. Kalau bahannya najis haram. Kalau andai kata bahannya suci diketahui dia apa bahannya, sumber asalnya. Kemudian terbukti tidak membahayakan dipakai. Berapa banyak orang habis makan obat kuat enggak bangun-bangun selama-lamanya. Membahayakan, ya. Tidak dianjurkan oleh dokter, contohnya membahayakan. Dia membuat jantung dipacu, ya, seperti apa namanya? Ekstasi dan jenisnya, doping, ya. Berapa banyak orang mati gara-gara makan obat kuat, jangan dijual. Andai kata ternyata dia tidak najis, suci, enggak membahayakan, bermanfaat, terbukti, ya. Dan dijual untuk orang-orang yang memang menggunakannya pada tempatnya, pada istri-istrinya, silakan aja untuk jual obat kuat. Tapi nampak tampang-tampangnya dia kayaknya dipakai untuk yang enggak benar, enggak boleh antum jual. Gimana saya enggak tahu, Ustaz? Ya enggak tahu, antum jual aja. Ya kan? Tentunya lihat-lihat tempatnya, di mana antum jual. Ya kan? Tempat yang dalamnya ada pertikaian, jangan antum jual-jual pisau di sana. Jual senjata. Lagi perang saudara, jangan jual-jual. Ya, antum jual obat kuat di depan hotel-hotel, diskotik-diskotik. Apa maksudnya itu? Apalagi barang-barang yang memang dia, baju-baju yang memang dia, ya, kebiasaannya dipakai oleh orang-orang untuk memamerkan auratnya, enggak boleh antum jual. Gimana saat andai kata dia beli untuk istrinya, bersoleh untuk suaminya, boleh. Tapi kebanyakannya digunakan orang untuk itu. Yang datang mungkin mengumbar aurat, mau beli baju model seperti itu. Dan antum yakin itu akan digunakan untuk memamerkan tubuhnya, haram antum jual. Karena masuk ke dalam bab wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling membantu-membantu dalam mewujudkan perkara-perkara dosa-dosa dan perbuatan melampaui batas. Jadi gimana Ustaz? Anu dengan stok banyak ini. Ada ikhwan dia udah mulai ngaji. Banyak tokonya sampai 10 toko. Jadi baju-baju itulah dia jual semua. Baju-baju yang ketat apa segala macam. Cuman Ustaz, nanti antum jualnya kepada akhwat-akhwat kita aja lah. Yang enggak disalahgunakan. Dia kalau keluar pakai baju besar, jubah dalamnya untuk suami-suaminya aja lah. Jangan lagi antum jual di tempat-tempat seperti itu, saya bilang. Kan selalu sih. Ya kan? Mana? Setuju enggak? Terserah antum, tapi itulah dia hukum. Ya? Kalau antum tahu itu peluang akan disalahgunakan, enggak boleh jual. Ya? Wallahu ta'ala alam. Betul. Sembako, ya. Sembako. Nah, silakan. Enggak najis, enggak membahayakan, aman. Hukum asal dalam berjual beli antum enggak usah tanya. Itu pula. Pak, ini untuk sama istri ya, Pak ya? Jangan. Jual aja. Ada orang beli parfum, Pak, ini untuk dukun ya, Pak ya? Untuk keris. Enggak usah jual. Enggak usah tanya-tanya. Ya. Ada orang datang mau beli barang-barang antum, Pak, ini dari riba uangnya, Pak ya? Jangan tanya, ini takalluf yang dilarang. Dalam agama dilarang. Nabi itu berjual beli sama orang-orang Yahudi. Nabi enggak pernah tanya, ini dari hasil ribamu ya? Enggak pernah. Apakah daripada hasil jual beli babi? Enggak pernah. Datang orang kufar, jelas tampak tanda-tanda kekufuran pada wajahnya, pada simbol-simbolnya, ya kan? Mau beli barang antum. Jangan-jangan ini hasil rentenir, Pak ya? Enggak boleh. Terima aja. Datang orang beli, terima. Tapi ketika diterangkan, Pak, saya kayaknya ini parfum mau saya gunakan untuk mandikan keris ini. Makanya saya pilih parfum Za'faron ini. Kenapa dimandikan? Biasa lah, Pak. Ada isinya. Ah, enggak usah antum jual itu. Walaupun dia bilang 1 juta, taulah antum itu. Ini untuk keris-keris yang ada isinya, Pak, bukan sembarang keris. Jangan jual. Begitulah kaidahnya. Jelas-jelas dia bawa apa namanya? Ape-ape. Bawa anak gadis 2 masih muda-muda, beli itu. Ya? Gandeng-gandengan mesra-mesra dibilang anak, enggak mungkin dibilang cucu, dapat di mana? Ya, antum mau jual lah. Ya. Andai kata ada yang dikasih ke sana, jangan dijual. Andai kata enggak ada yang dikasih, silakan aja. Antum beli ayam, ini yang memudahkan antum. Ya, di negeri kaum muslimin, antum enggak perlu sibuk-sibuk. Eh, Pak, baca bismillah enggak tadi ini? Di mana persembelian ini, Pak? Enggak tahu juga saya. Dari mana datang ini barang? Mempersulit diri. Antum beli aja. Bagaimana Ustaz jika enggak disembelih secara syar'i? Allah enggak menghukumi antum dengan apa-apa yang tidak antum ketahui. Ya? Karena kita tinggal di negeri kaum muslimin. Kebiasaannya disembelih oleh kaum muslimin, kebiasaannya baca bismillah. Ya? Banyak orang yang enggak berani beli ayam. Masuk pasar, jangan-jangan ayam ini gini, jangan-jangan mau beli daging, jangan-jangan. Kalau antum ragu, beli yang segar. Beli yang langsung disembelih sama dia. Enggak apa-apa. Tapi antum mengharapkan orang lain, jangan lu ragu-ragu. Enggak, hukum asal makanan adalah boleh, halal. Sampai datang keyakinan ini barang, ini makanan haram, najis. Baru enggak boleh. Itu kaidah memudahkan antum. Ini yang buat orang kafir, Ustaz. Apa bendanya rupanya? Ini, ya makan aja, kan dia bukan sembelihan. Mungkin ada mereka buat, nah, kok udah mungkin-mungkin itu udah bayar antum itu dah. Wallahu ta'ala alam. Oke, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.